Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Rintangan yang datang silih berganti, beri-peri mencegah kau menyusupi. Aku mengharap selalu doa suci darimu, duhai kasih tambatan hatiku. Ku kenal lagi saat menjelang perpisahan, kau menangis di pangkuanku. Begitu tulus akan cinta kasihku, semakin pilu aku mengenangmu. Mungkinkah kau masih mengharapkanku? Kini tubuhku penuh dengan luka. Aku mengharap selalu doa suci darimu, duhai kasih tambatan hatiku. Simpan dalam